Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Para bapak dan para ikhwan, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang diringankan untuk menunaikan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang hamba, menunaikan salat maghrib dengan berjamaah, yang mudah-mudahan dengan demikian merupakan satu di antara amalan saleh kita dan di antara bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya perkara yang insyaallah akan bermanfaat kelak ketika kita menghadap Allah di hari ketika seluruh harta kita, anak kita, dunia kita telah tidak manfaat kecuali orang mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang membawa ketakwaan. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari ketika seluruh harta dan anak kita telah tidak bermanfaat lagi kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwani fillah, kita juga berterima kasih kepada para bapak takmir dan kepada para ikhwah yang telah memberikan kesempatan khususnya kepada saya untuk bersilaturahim kepada para bapak sekalian dan para ikhwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan lillah wa fillah, pertemuan karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita untuk saling menegakkan di antara hak seorang muslim tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ini saling menasihatkan dia dalam perkara yang hak dan dalam perkara kesabaran, dan kita saling menasihati satu dengan yang lainnya. Kata Nabi kita, karena Nabi kita mengatakan at-tinu nasihat, sesungguhnya agama adalah nasihat. Hadirin sekalian rahmati Allah, dan kita pun berharap dengan majlis kita demikian Allah SWT menurunkan barakah, sakinah, rahmatnya kepada kita, sebagaimana Nabi telah menyatakan mat'ana qaumun fi baiti min buyutillah illa haffathumul malaikah wa ghasyatuhumur rahmah wa nasalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu di antara rumah Allah, itu masjid, yang berkumpulnya mereka dalam rangka untuk yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, dalam rangka untuk mempelajari kitab Allah, mentelaah kitab Allah, dalam rangka mengambil faedah tadabbur terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. illa hafazhumul malaika, kata Nabi kita yang pertama, malaikat akan ikut serta bergabung di majelis tersebut. Dan sebaik-baik majelis apabila malaikat menyertai majelis tersebut. Yang kedua kata Nabi kita, wa ghasyat umrahna, Allah akan curahkan rahmat kepada mereka. Yang mudah-mudahan kita termasuk diantara minal marhumin, orang-orang yang dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lawan daripada rahmat itu laknat. Sehingga kehidupan kita mudah-mudahan dengan majlis demikian kita dijauhkan dari semua kehidupan mal'unin, kehidupan orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Yang ketiga, wanasal halimus sakinah, Allah turunkan kepada mereka sakinah, jadi ketenangan. Karena kebahagiaan hidup yang hakiki semuanya adalah modalnya ketenangan. Dan ketenangan hati kita tidak akan kita dapatkan kecuali apabila kita mewujudkan agama Allah. Dan tidak mungkin kita mewujudkan agama Allah kecuali kita bersama-sama belajar tentang agama Allah SWT. وَذَقَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ إِنْدَهُ, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di majlis malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang rahmati Allah, seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia, tidak ada masalah. Akan nanti kalau kita tidak pernah terkenal di kalangan malaikat, sungguh menunjukkan buruknya kita. Karena berarti menunjukkan kita jarang hadir di majelis-majelis kebaikan yang Allah sebut-sebut dan Allah banggakan di alam di kalangan para malaikat Allah SWT. Seandainya kita mendapatkan satu keutamaan di antara empat keutamaan yang disebutkan Nabi dalam hadis tersebut, maka sungguh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi seandainya Allah berikan kepada kita tentang empat-empat keutamaan yang Allah yang Nabi sebutkan dalam hadis tersebut. Alhamdulillah, sesungguhnya kebutuhan kita kepada ilmu adalah kebutuhan yang mutlak. Kebutuhan yang mutlak. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi ahwaj min hajatin ila ta'ami wa syarabi." Manusia semuanya kebutuhan mereka kepada ilmu lebih dia butuhkan dibandingkan kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Kenapa kata Imam Ahmad? Inna ta'ama wa syaraba, sesungguhnya makan dan minum, manusia bisa memenuhi kebutuhan itu, mencukupinya, fil yaumi marratan aw marratain, dalam satu hari dia bisa cukup makan dengan sekali makan atau dua kali makan. Akan tetapi kebutuhan manusia kepada ilmu kata Imam Ahmad biada di anfasi, sebanyak taringan nafas yang kita lakukan. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahkan kebutuhan kita kepada ilmu lebih dibandingkan kebutuhan kita kepada nafas yang kita tarik. Seandainya kita tidak bernafas, hasil akhirnya apa ikhwan? Yamut. Yamut. Dia wassalam. Selesai kehidupan jasad dia dengan dia tidak bernafas atau dengan dia tidak makan dan minum. Selesai kehidupan jasad. Akan lebih kalau seorang dia bodoh tentang ilmu agama, tentang risalah yang Allah mengutus dengannya Rasul, utusan Allah untuk membawa risalah, urusannya sangat panjang. Urusannya sangat panjang. Karena kehidupan setelah kematian kita adalah kenyataan kehidupan yang pasti akan kita alami. Dan itu tidak bisa kita dapatkan keselamatannya kecuali dengan ilmu yang kita cari, dengan ilmu agama. Ikhwan fillah, kalau sekarang kita tanya, ada enggak di antara kaum muslimin yang mereka masih datang ke para dukun atau ke paranormal. Ada nggak ikhwan? Ada? Sangat banyak. Bukan yang ada. Bahkan yang menjadi dukun dalam paranormal ini kadang-kadang Pak Haji. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammadin SAW. Barang siapa yang dia mendatangi dukun atau paranormal, lalu dia tanya dan dia membenarkan perkataan dukun dan paranormal tersebut, dia datang, dia tanya, dia benarkan perkataannya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima usila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia telah kafir dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia hanya mendatangi dukun tanpa ada tujuan membenarkan, apa kata Nabi kita, lam tuqbal salatun arba'ina yawman, salatnya tidak akan diterima Allah selama 40 hari. Ada enggak di antara kaum muslimin yang mereka masih suka melihara jimat? Ada ya kawan? Banyak. Banyak juga. Ada enggak di antara kaum muslimin yang mereka masih suka pasang susuk? Tahu susuk? Pelet. Pelet? Apa fungsinya pelet? Orang tadinya lihat wajahnya seperti ketek, tahu ketek? Tahu-tahu lihat seperti janoko. Tahu janoko? Tadinya masya Allah, noleh pun enggak. Tahu-tahu kekintil, kekintil, lengket. Ini diantara peranan sihir semisal susuk. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna ruqa wa tanaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqa, jambi-jambi perdukunan, rapa-rapa perdukunan, wa tanaim, jima-jima, wa tiwala dan pelet syirkun, adalah kesyirikan. Ada enggak di antara kaum muslimin yang kalau sholat super kilat? Ada enggak ikhwan? Karena sudah hafal di luar kepala sehingga sudah kilat khusus tingkatannya. Ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aswa'an nas as-sariqah alladhi yasriqu as-salati. Seburuk-buruk manusia adalah pencuri, yakni orang yang mereka mencuri dalam salatnya. Ditanyakan para sahabat, siapa ya Rasulullah? Jadi orang yang mereka buruk fi ruku'ihi wa sujudihi, orang mereka buruk dalam rukuknya dan sujudnya. Kata orang Jawa, salat itu seperti pitik natal. Tahu pitik natal? Pitik mematuk. Ada enggak di antara kaum muslimin ikhwan yang kalau wudu tumit belakangnya itu belum kebasuh? Terkadang ada. Sedangkan Nabi mengatakan, wailun lil aqah minan nar. Celaka tumit yang tidak terbasuh oleh, celaka tumit yang akan ada di neraka. Di antaranya karena dia tidak membasuh tumit komplit sampai belakang, sehingga ini menunjukkan dia tidak perhatian dengan wudhu yang baik. beberapa kaum muslimin laki-laki yang mereka pakai emas, berhias pakai emas, pakai kalung emas atau pakai gelang emas, ada? Kawan? Pada Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang haramnya laki-laki mereka berhias dengan emas. Kawan filah, kalau kita tanya, kenapa ini semuanya terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dan dilakukan oleh kaum muslimin? Tentu jawaban yang paling gampang diantaranya, karena diantara mereka sebagian besar yang melakukan tersebut tidak tahu, tidak faham kalau Islam mengajarkan yang seperti itu, Islam melarang hal-hal yang seperti itu, karena sangat jarangnya mempelajari agama Allah SWT. Bahkan di tengah-tengah fitnah kehidupan masyarakat kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kita, kalau melihat ada orang yang pertama jenggotnya masya Allah, dilihat lagi celananya congkrang, katanya, kata orang kacung, katok congklang gitu. Ditambah lagi lihat lagi batoknya belang, teroris ini. Teroris, karena yang dilihatkan di televisi itu diantaranya adalah kalau dia patuhnya belang, celananya congkrang, jenggotnya panjang, itulah teroris. Apalagi tambah lagi, oh perempuannya bagaimana? Oh rapat, pakai hitam-hitam rapat. Oh sudah, nggak salah lagi teroris. Padahal tidak yang serupa itu pasti sama. Tidak yang serupa itu pasti sama. Karena itu kalau kita melihat wanita-wanita Iran, bagaimana cara berpakaiannya, ikhwan? Hitam, penuh tutup semuanya hitam. Kemudian kita lagi lihat wanita Saudi, bagaimana cara berpakaiannya, ikhwan? Hampir sama, intinya hitam, penuh ditutup semuanya. Tapi kalau membandingkan antara keyakinan orang Iran dengan orang Saudi, seperti timur dan barat, seperti utara dan selatan, orang-orang Saudi, kaum muslimin yang mereka beragama dengan agama Al-Quran dan As-Sunnah dan Nabi-Nya Rasulullah SAW, mereka memuliakan Abu Bakar, memuliakan Umar, memuliakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sedangkan orang Iran melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, Aisyah pelacur, Al-Quran bukan Al-Quran yang asli, dan Jibril salah menurunkan wahyu, harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, tapi keliru kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Jibril yang Allah tugas memberikan wahyu sejak zaman dulu kala, sampai keliru alamat posnya, keliru, masih pintar tak pos yang jarang salah alamatnya, ini Jibril sampai keliru menurunkan wahyu. Subhanallah. Ini semuanya diantara akibat ketidaktahuan kita tentang hakikat ajaran yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul kita mengatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dia belajar ilmu fardhu ain, dalam urusan yang menjadikan dia wajib, dalam urusan pokok-pokok agama dia, wajib dia belajar agama. Kebodohan kita tentang agama, ikhwati billah, tidak sama dengan kebodohan kita tentang perkara dunia. Ada enggak orang yang tidak sekolah, SD pun enggak lulus, akan tapi dia bisa menjadi kaya raya dan mulia? Ada enggak, ikhwan? Banyak. Enggak lulus SD, tapi dia masya Allah sukses hidupnya. Orang pun kemudian dia memuliakan karena kekayaan yang dia miliki. Ini kalau orang berkaitan dengan dunia, bodoh pun dia bisa menjadi orang kaya. Tapi tidak seperti itu kalau berkaitan dengan ini urusan kehidupan akhirat. Bodoh tentang urusan akhirat itu sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Tidak akan bisa orang yang bodoh itu sangat mulia, tidak akan bisa. Tidak akan bisa, karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menilai seseorang berdasarkan amal yang dia lakukan. Jazaa'an bima kaanuu ya'malun. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan amal yang dia lakukan. Sedangkan tidak mungkin kita akan bisa beramal yang benar kecuali kita dengan ilmu. Kalau kita sembarang beramal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sampai gembrobios, keringatnya sampai keluar semuanya. Antum salat isya atau salat subuh 50 rakaat sambil olahraga, jogging-jogging biar masya Allah bangun tidur mumpung masih seger, dan biar sambil menjadikan badan sehat. 50 rakaat sampai kesel, masya Allah. Kira-kira bagaimana ikhwan nasibnya salat tersebut? Lantukbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang dia lakukan tidak ada dasar ilmunya. Tidak ada dasar ilmunya. Sehingga pernah ada seorang ulama melihat ada orang sholat, boleh-boleh sholat, ditegur. Kamu sholat apa? Sholat yang kamu lakukan itu gak benar. Apa kata dia? Apakah kira-kira ulama itu, apakah kira-kira Allah akan mengadab saya karena sholat? Apa jawaban ulama ini, ikhwan? Enggak. Allah tidak akan mengadab anda karena gara-gara sholat, akan tapi Allah akan mengadab anda karena menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Jadi menyelisih jalan agama Rasulullah SAW. Amal kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu. Ada orang, masya Allah, kecemburuannya dengan Islam tinggi, sangat tinggi. Kemudian bencinya dengan orang kafir, masya Allah, luar biasa. Apalagi sudah kafir, maksiat lagi. Maka dia pun selesaikan. Bleng, bleng, bleng. Mati semuanya. Kapok kamu. Orang seperti ini menganggap dia jihad. Inilah jihad. Untuk memberantas kekafiran, memberantas kemaksiatan, dan dengan langkah menegakkan Islam. Allah membenci kekafiran dan kemaksiatan. Anggapan dia jihad. Sedangkan Rasulullah mengatakan, man qatala mu'ahadan, man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah. Barang siapa yang dia membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya jannah. Yang mengatakan demikian bukan Aristoteles, bukan Socrates, bukan Plato. Yang mengatakan nabi kita, panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak sembarangan orang dia beramal dalam beragama. Dan semenjak zaman dulu kebodohan itu musibah. Musibah. Jangan sangka orang yang sudah dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dia pun sempurna keislaman dia. Dia sudah aman untuk menjadi ahlul jannah. Belum. Belum. Dia masih sangat mungkin terjerumus dalam amal-amal yang akan bisa membinasakan keislaman dia. Bani Israel yang bersama dengan Musa, dia muslimin. Masya Allah, bagaimana berjuang bersama Musa sampai dia pun dikejar-kejar Fir'aun. Mereka menyelamatkan diri dan Allah berikan jalan, sampai kemudian Allah lihatkan dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah meninggalkan Fir'aun. Selesai, dia lewat perkampungan musyrikin, melihat orang musyrikin memiliki banyak sesembahan, memiliki banyak sembahan. Tertarik Bani Israel, minta kepada Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun." Ya Musa, buat kita ini dibuatkan ilah, dibuatkan sesembahan-sembahan, tempat bertabaruk, tempat ngalap berkah, tempat kita bisa ini berkhidmat, beriktikaf, bertekun di situ. Sebagaimana orang-orang itu dia memiliki al-aliha. Apa kata Nabiullah Musa? Qala innakum qawmun tajhalun, katanya. Kalian ini memang kaum yang bodoh, kata Musa. Lihat ikhwan, jawaban Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, bagaimana hampir-hampir orang yang bersama Musa, seandainya tidak diingkari oleh Musa, dia terjerumus dalam perbuatan yang menjadikan dia itu murkanya Allah SWT, yang menjadikan perbuatannya menjadikan Allah murka, karena Allah akan disekutukan dengan al-aliha, dengan ilah-ilah yang selain Allah yang disembah oleh manusia. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat Abu Waqid Al-Itsi. Kita yang belajar kitab tauhid insyaallah sudah sangat mengenal. Dia seorang mu'allaf, seorang muslim yang masih pemula karena masuk Islam pada saat Fathul Makkah. Kemudian diajak Rasulullah sallam setelah ditaklukkannya Makkah, pasukan orang-orang Quraisy, muslimin Quraisy diajak untuk memerangi suku Hawazin yang ada di Lembah Hunain. Di antara peristiwa, Abu Waqid Al-Itsi melihat orang-orang musyrikin itu dia memiliki pohon yang dikeramatkan. Pohon yang dikeramatkan. Saya kira juga di tengah-tengah kita banyak tempat-tempat yang keramatkan. Ada enggak ikhwan? Ada pohon, ada patung, batu. Batu-batu yang dikasih sarung kira-kira kenapa itu ya, kawan? Kedinginan? Di tempat kita sangat banyak, di Jawa sangat banyak pohon-pohon yang dikeramatkan, sehingga sampai orang pun ketika dia lewat pakai salam, kalau enggak salam, ucapan salam, salam isyarat. Ya, kalau dulu di kampung-kampung namanya, kalau dia salam, senun seumbah, senun seumbah, pamit, pamit, aruh-aruh, kata orang Jawa, aruh-aruh, sama yang nunggu, jangan sampai nanti diganggu. Kalau pakai mobil ya, tindin, isyarat ya, lewat minta keselamatan. Maka ketika Abu Waqid melihat orang-orang muslim punya seperti itu, nampaknya bagus, tertarik, sangkaannya bagus, sehingga dia pun minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwar kama lahum dhatu anwar." Ya Rasulullah, buat kita ini dibuatkan dhatu anwar sebagaimana mereka memiliki dhatu anwar. Pohon yang mereka biasa pakai untuk itikaf, menggantungkan senjata, biar senjatanya tambah pamor, muncreng, dan tambah sakti. Tempat-tempat untuk dia tabaruk, ngalah berkah. Ngalah berkah. Dan seperti ini, di tempat kita sangat banyak. Saya orang Solo. Punya budaya, orang Solo itu kalau setiap malam suro, nderekaken Kiai Slamet. Nderekaken Kiai Slamet, tahu nderekaken ya kawan. Mengiring Kiai Slamet. Itu seandainya nanti Kiai Slametnya diiringnya dikeluarkannya itu jam 9 malam, itu orang dari Wonogiri, dari Sragen, dari Boyolali, sekitarnya Klaten, itu sudah mulai kumpul sejak Ba'dal Asar. Mereka bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, bukan orang macam-macam, mereka muslimin. Menunggu dikeluarkannya Kiai Selamat dalam rangka untuk mencari berkahnya. Sampai sak peletong-peletongnya Kiai Selamat jadikan rebutan. Jadikan rebutan. Apa coba manfaatnya peletong Kiai Selamat tahu kan? Kasiatnya apa? Fadhailnya apa? Fadilah peletong Kiai Selamat. Tapi orang yang sudah punya keyakinan berkah, oh jangan tanya. Bagaimana orang yang sedang bercinta tai kucing terasa coklat? Ini walaupun tainya kisah, tapi barokah. Kalau diwur-wurkan di bakso tambah gurih. Ikhwan, inilah akidah, keyakinan mereka seperti itu. Sampai toh seandainya anda ikhwan, kalau anda mandi kira-kira pakai air bekas cucian atau pilih air yang bersih ikhwan? Air yang mana yang dipilih? Air bersih? Iya. Kalau di Jawa kita kenal ada, kadang-kadang ada kelambu, tahu kelambu? Untuk nutupi kuburan. Satu tahun, coba untuk bayangkan coba, kelambu satu tahun itu kira-kira itu bagaimana kotornya itu? Kumbali mukio nek kata orang Jawa itu, kumbali mukio. Kumbali mukio kayak gini nih, kalau sudah satu tahun dikum di air, air kumkumannya itu dipakai rebutan untuk tabaruk. Coba. Air kumkuman, air bekas untuk ngekum kumbal yang sudah setahun itu, yang sudah ngetel dengan debu-debu dan sembarang macam itu, dipakai ustabar. Kereta setiap tahun mungkin sudah kalahkan sekalian dicuci, air bekas cuciannya jadikan rebutan untuk tabar. Kita kadang-kadang seperti itu kaum muslimin, melihat milik orang masya Allah kelihatan bagus baik, kemudian kita pun ingin tiru-tiru. Hanya kalau sekarang istilahnya hanya diislamkan itu islami, joget islami, dangdut islami, reok islami, jaipong islami, sampai pacaran islami, pripun carane pun pacaran islami niku sih. Gimana sih caranya pacaran islami itu? Ketemu assalamualaikum. Islami, seakan-akan Islam kurang sehingga perlu mengambil-ngambil yang lain-lainnya untuk kemudian dikasih stempel islami. Ikhwan fillah, maka ketika Abu Waqid Al-Laitsi dia minta seperti itu, Nabi terheran-heran. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok bisa-bisanya orang yang bersyahadat la ilaha illallah minta seperti itu? Ya Abu Waqid Al-Laitsi, innaha sunan. Apa yang anda minta itu adalah tradisi orang-orang musyrik. Tradisi orang-orang musyrik. Inna sunan. Kultum kama qalat Bani Israel. Yang kamu mintai persis seperti permintaan Bani Israel. Ya Musa ija'al lana ilahan kama lahum alihatun. Qala innakum qawmun taj'alun. Permintaan anda ya Tuhan Alifis seperti permintaan Bani Israel yang kalau dipenuhi akan menjadikan dia terjatuh dalam perbuatan asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebodohan musibah, banyak sekali perkara-perkara yang menjadikan kita terjerumus dalam penyimpangan agama sampai yang sangat mendasar, sampai perkara sangat mendasar tidak kita sadari kalau itu menyimpang disebabkan karena kebodohan kita. Maka kita baru nana, bahkan bukan sekedar tidak sadar, tapi al-jahlu aduun lima yaj'alu bih. kebodohan itu seringnya menjadi musuh terhadap apa yang dia bodoh terhadap perkaranya. Ketika orang tidak paham tauhid, lalu ada orang yang mereka mengajari tauhid dan mengamalkan tauhid, terkadang bukan hanya dia tidak paham, dimusuhi. Kenapa? Karena dia bodoh tentang tauhid dan jadi musuhnya tauhid itu sendiri, sehingga kebodohan telah menjadi musuh terhadap apa yang dia bodoh terhadap perkaranya. Karena dia bodoh tentang perkara tersebut, sebagaimana ketika orang tidak paham bahwasanya apa yang banyak dilakukan orang, jenggotan, mengangkat celana dikit di atas mata kaki, kemudian dan penampilan semisalnya, dia anggap itu adalah penampilan-penampilan yang sesat, sehingga bahkan di antara ciri aliran sesat dia tunjukkan itu. Sampai ada orang membuat ciri-ciri yang kalau bilang, mereka bilang Wahabi. Tahu gak ciri Wahabi itu apa? Pertama, mukanya itu kalau dilihat gak pernah ngenai, semrawut mukanya, gak pernah ngenai. Sampai kata dia, kalau ada orang Wahabi mukanya kok ngenai, saya tak langsung tobat jadi Wahabi, salah, jadi Salafi Wahabi, katanya. Masya Allah, gak ada ilmiahnya sama sekali. Yang kedua apa katanya? Jenggotnya semrawut, katanya. Jenggotnya semrawut. Yang ketiga, celananya congklang. Sehingga ciri-ciri yang sama sekali enggak ilmiah, dianggapnya seperti ciri merupakan ciri-ciri aliran sesat. Ikhwan fillah, kebodohan mengantarkan kita menjadi musuh apa yang kita bodoh terhadap perkara tersebut. Demikian juga bagaimana Rasulullah marah kepada orang yang mereka berfatwa tanpa ilmu. Pernah di zaman Nabi SAW ada seorang yang dia terluka kepalanya. Tanya sama temannya, ada enggak keringanan bagi saya untuk tidak mandi? Kebetulan dalam keadaan dia terluka, dia ihtilam, mimpi basah, yang mewajibkan dia harus mandi. Apa temennya? Enggak ada. Kadang mantap orang, enggak ada. Mantap. Sampai akhirnya dia pun mati. Karena lukanya terkena air. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Qatalahumullah. Dia telah membunuh, mereka telah membunuh orang tersebut. Mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Ungkapan hardikan dan celaan Nabi kepada orang yang mereka berfatwa tanpa ilmu. Ala sa'alu idza la ya'lamu. Kenapa mereka tidak mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Fa inna shifa'ul ay as-su'al, sesungguhnya obatnya tidak apa itulah bertanya. Maka Islam mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi umat yang tidak ilmiah, yang tidak berdasarkan ilmu dalam setiap amal kita, sampai Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan sekali-kali Anda bersikap dalam perkara apa yang Anda tidak memiliki ilmunya. Dalam perkara apa Anda tidak memiliki ilmunya? Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga, mata kita, hati kita. Orang yang beramal tanpa ilmu, kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang dia inginkan dari kebaikan. Sehingga kata Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, man ya'budullaha bi ghairi ilmin ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa dia beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kerusakan yang dia lakukan itu lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang dia inginkan. Sesungguhnya Rasulullah telah memberikan kaidah hidup yang luar biasa dan hampir tidak ada dunia kita semuanya kecuali pun seperti itu. Hampir tidak pernah kita menyerahkan suatu urusan perkara kecuali pada orang yang mereka betul mengetahui tentang perkara tersebut. Itu dalam urusan dunia terjadi. Ada enggak kita yang menyerahkan urusan membangun masjid semegah ini memangnya kepada tukang batu yang sama sekali tidak berilmu sedikit pun tentang masalah bangunan? Tentu tidak ada. Tentu tidak ada. Antum serahkan kayu walaupun bertrek-trek untuk membuat rumah kepada orang yang tidak paham tentang masalah perkayuan dan membuat rumah. Semangat dipotong semuanya sama, panjang pendeknya sama biar adil katanya itu. Ya enggak jadi rumah mas. Mau antum setorkan kayu sampai berpuluh-puluh truk enggak akan jadi. Rumah itu ada belandarnya, ada usuknya, ada rengnya. Butuhnya macam-macam, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Antum potong semuanya sama biar adil katanya. Biar adil. Goblok teman saya, gak faham-faham, bodoh. Pekerjaan diserahkan, tidak faham, rusak. Kalau urusan dunia seperti itu, kenapa urusan akhirat dibuat sembarangan? Sekarang ini yang favorit, yang menuntun jalan ke surga itu bukan para ulama dan bukan para ustaz, para pelawak, para artis, kemudian para apalagi ikhwan, para politikus yang notabene-nya sesungguhnya mereka sangat tidak paham tentang agama Allah SWT. Akhirnya ketika ditanya, ya Ustaz, kira-kira kalau begini bagaimana Ustaz? Boleh, boleh, semuanya boleh. Kalau begini, boleh. Kalau begini, boleh. Siapa yang tidak membolehkan? Allah Maha Karim, Allah Arhamur Rahimin, semuanya boleh. Karena Islam itu mudah, Islam itu gampang, jangan dipersulit. Keluar dalilnya semuanya. Ini yang dikatakan Nabi, dhal wal mudhil, sesat dan menyesatkan. Sama dengan tanya, kalau kita membuat bakso, boleh enggak dicampur cuka, dicampur bensin, dicampur spiritus? Kamu oplos, kamu minum, mati kamu ini. Orang ngawur ngasih ramuan alias tanpa ilmu. Ini dikatakan Nabi Muhammad fillah, kehidupan kita seandainya tanpa ilmu dan tanpa ulama yang membimbing kita adalah al-halak wal-zulam wal-dalal, kebinasaan dan kegelapan dan kehancuran kehidupan kita. Nabi katakan, innallaha la yaqbidul ilma yang qati'uhu min suduril ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan sekali cabutan dari dada manusia begitu saja. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi Allah akan mencabut ilmu dengan cara mematikan para ulama. Idza lam yabqa aliman, hingga ketika telah tidak ada ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia akan mengambil pemimpin dari kalangan para juhal, orang-orang yang mereka bodoh tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Namanya pemimpin, tempat bertanya, tempat mengadu, tempat mencari fatwa. Fa idza su'ilu fa taw bi ghairi ilmin, maka ketika dia ditanya, dia jawab tanpa ilmu. Apa kata Nabi? Fadallu wa adallu, maka dia sesat dan menyesatkan manusia. Sesat dan menyesatkan manusia. Alangkah sangat besarnya dosa orang seperti ini, yang apabila kita menyesatkan orang akan menggendong dosa mereka dengan satu gen dosa yang mereka lakukan gara-gara melalui kita sesatnya. Kalau 10, kalau 100, kalau 1000, kalau 2, kalau 1 juta, kalau 1, sekian banyak orang. Alangkah sangat mengerikan dosanya orang mereka menyesatkan manusia. Ada mana? Isya. Belum. Jam berapa di sana? kurang 5 menit. Ikhwan fillah, sungguh sangat banyak kebodohan. Sehingga kenapa kita mesti belajar ikhwan? Kenapa kita mesti berilmu? Kenapa kita mesti talabul ilmi? Yang semua para sahabat mereka masya Allah, para tullab, para pencari ilmu, walaupun mereka khalifah, walaupun mereka pedagang, walaupun mereka petani, para sahabat yang kita sangka nganggur, jangan sangka kita nganggur. Mereka orang memiliki kesibukan dunia yang masya Allah. Akan tapi karena mereka orang-orang yang pemikirannya, dalam pemikiran mereka dunia adalah kendaraan untuk mendapatkan akhirat, maka mereka tidak pernah mengosongkan harinya untuk dia mencari ilmu. Karena semua amalan harus ditegakkan di atas ilmu. Tidak yang khalifah, tidak yang pedagang, tidak yang petani, tidak mereka yang sibuk dengan rumah tangganya. Semua mereka tidak pernah, atau mereka semuanya menyempatkan untuk mencari ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia memiliki partner saudara. Karena memiliki kesibukan harian seperti kita, harus kerja menghidupi keluarga, mencari maisha, maka Umar pun janjian dengan kawannya, hari ini anda yang di majelisnya Rasulullah SAW. Maka ketika nanti selesai urusan, Umar datang kepada si fulan, ya fulan, apa yang diajarkan Rasulullah pada hari ini? Mereka orang membutuhkan bimbingan dalam kehidupan mereka, memiliki kesadaran yang sangat penuh, karena mereka tahu persis bagaimana harganya ilmu dalam kehidupan mereka. Alhamdulillah, rahimahumullah. Kenapa kita belajar? Yang pertama, karena Allah memerintahkan kita belajar. Sehingga mencari ilmu merupakan ibadah, kewajiban kita kepada Allah, yang Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa kewajiban kita yang pertama ikhwan dalam Islam, ikhwan? Apa kewajiban pertama sebelum yang lain-lainnya, yang kalau kita tidak menunaikan kita akan masuk neraka? Apa ikhwan? At-tauhid. Kewajiban kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Maka Allah perintahkan kita sebelum kita mewujudkan kalimat la ilaha illallah, fa'lam, berilmulah anda tentang kalimat tersebut, sehingga jangan sampai salah dalam mengamalkan kalimat tersebut. Ilmui, karena salah ilmu akan salah amal, salah ilmu akan salah amal, karena ilmu yang mendasari seorang dia beramal. Sehingga ayat ini ikhwan bukan dasar kita untuk meramaikan tahlil. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kewajiban kita berilmu. Yang kedua, kita cuma senang dulu ikhwan, kita lanjutkan nanti bagi syah, insyaAllah kita lanjutkan badan sebentar. Mudah-mudahan manfaat apa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.